Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir di kesempatan sore hari ini di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan barakah bagi kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Lumatul Itiqad. Namun kita mengambil dari pembahasan kita sekarang ini berkaitan tentang hal-hal yang terjadi di hari kiamat. Setelah kita masuk pada pembahasan tentang hisab. Qala asy-syekh al-amru as-sabi'u mimma yakunu yaumil qiyamah. Kejadian yang ketujuh yang akan kita dapati di hari kiamat adalah al-hisab. Yuhasabullahu al-khalaiq. Allah akan menghisab hamba-hambanya. Al-hisab yang artinya perhitungan, disebutkan oleh Syekh makna hisab al-muhasabatu ittila'u al-ibad ala amalihim yawmal qiyamah. Yang dimaksudkan dalam pembahasan kita tentang hisab adalah Allah menampak kepada hamba-hambanya nanti di yaumil qiyamah segala amalan yang dilakukannya. Ini namanya hisab. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita yang dihisab itu adalah semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya akan dihisab. Bentuk penghisaban nanti di yaumil qiyamah adalah ditampakkannya oleh Allah perbuatan kita masing-masing yang baiknya dan yang buruknya. Karena itu kaum muslimin, tentang perihal hisab disebutkan diantaranya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian terlebih dahulu sebelum kalian nanti di yaumul kiamat dihitung akan kebaikan dan keburukannya. Kalau kita menghitungnya sekarang ini, manfaatnya besar. Kita bisa memperbaiki yang jelek, kita bisa memperbaiki yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau kita menghisab diri kita dan mendapati kemaksiatan lebih banyak daripada amal saleh, maka kita di masa akan datang berusaha untuk memperbanyak amal saleh dan menyedikitkan amal kemaksiatan. Ini hisab wahai kaum muslimin. Hari sekarang ini ketika kita masih di dunia adalah hari kita beramal, berbuat. Belum ada hisab. Besok setelah kita mati adanya hisab. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Al-yawm amalun bila hisabin, waghadan hisabun bila amalin. Hari ini kehidupan di dunia adalah adanya beramal, berbuat, belum ada hisab. Tetapi kelak setelah kita mati, adanya adalah hisab, dihitung semua perbuatan-perbuatan kita yang baik dan yang buruk. Dan tidak ada amalan lagi nanti di yaumil qiyamah untuk memperbaiki nilai jelek, tidak ada lagi kesempatan. Karena itu kaum muslimin, pembahasan ini seharusnya mendorong kita untuk beramal, karena kita meyakini akan datang hari hisab, akan datang hari hisab. Di antara dalil adalah dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 atau sampai yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang Allah berikan catatan amalannya melalui tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ini terdapat dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Adanya penyebutan hisab, hisaban yasiran, hisab yang baik, hisab yang mudah, hisab yang ringan. Ini diberlakukan bagi siapa yang mengambil catatannya melalui tangan kanan, dan mereka adalah muslimin ahlu tauhid. Adapun pada ayat yang berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang menerima catatannya melalui belakang punggungnya, maka dia akan menjerit kebinasaan dan kebinasaan, yasla sa'ira, dan dia akan menempat di tempat yang sangat panas, yaitu neraka sa'ir. Hadirin kaum muslimin, ini di antara dalil-dalil yang menyebutkan adanya hisab. Di antaranya juga wahai kaum muslimin, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Al-Anbiya, saya ulangi, dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat masa hisabnya manusia, telah dekat yaumul qiyamah, di mana di hari kiamat itu sangat mengerikan, di antaranya adanya hisab, dan mereka dalam keadaan lalai, mereka dalam keadaan tertipu dengan kehidupan duniawi, hanyut dalam kehidupan duniawiyah. Allah mengingatkan, iqtarabal nasi hisabuhum, sungguh telah dekat bagi manusia kiamat, hisabnya mereka telah dekat. Disebutkan juga dalam surat Sad ayat yang ke-26 penyebutan tentang akan datangnya hisab, di mana di hari itu setiap kita akan dihitung perbuatan baik dan perbuatan jelek yang kita telah lakukan, pertanggungjawaban atas semua apa yang telah kita kerjakan. Sebutkan dalam surat Sad, innalladzina yadulluna an sabilillah lahum adabun syadid bima nasu yawmal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sesat dan menyesatkan dari jalan Allah, bagi mereka adab yang syadid, adab yang sangat dahsyat. bima nasu, itu semua dikarenakan mereka lupa dengan yaumul hisab. Seorang dikarenakan lalai, sibuk dengan duniawi, sehingga dia lupa dengan hari hisab. Maka yang akan terjadi pada dirinya, kemaksiatan dan dosa. Apa yang terjadi pada dia? Kurang dalam beramal soleh. Karena dia lupa dengan hari hisab. Hari di mana setiap kita akan tunduk dalam keadaan tidak bisa berbuat apapun. Telah selesai yang kita lakukan, tinggal mendapatkan hisab dan balasan. Tapi kalau kita ingat tentang hal ini, dan mudah-mudahan materi pada kesempatan sore hari ini mengingatkan kita semuanya agar kita berhati-hati, karena akan datang hari di mana kita akan dihisab. Disebutkan dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-Ghashiyah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ilayna iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kamilah kembalinya mereka, yakni kembalinya kita umat manusia. Thumma inna alayna hisabahum, dan sungguh hisabnya manusia ada pada kami. Sangat mendetail, tidak ada satupun kecuali kami akan datangkan itu. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, apapun yang dilakukan oleh manusia walaupun paling kecil akan didatangkan nanti di yaumul qiyamah, akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan, wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Mengerikan sekali ya kaum muslimin. Wa nad'ul mawazinal qista, kami letakkan timbangan-timbangan yang penuh dengan keadilan di yaumil qiyamah, nanti di yaumil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak seorang pun didolimi di hari itu. Semua timbangan adil, semuanya tepat. Wa in kana mithqala habati min khardal, walaupun itu sesuatu yang kecil, sekecil biji debu sekalipun, ataina biha, kami akan datangkan itu. Kalau kebaikan, didatangkan sebagai kebaikan. Kalau itu dosa, sekecil itu pun akan didatangkan. Wa kafa bina hasibin, cukup kami yang akan menghisabnya. Sangat mendetail, sangat rinci. Bukankah hari itu hari yang menakutkan ekomin, wahai kaum muslimin? Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, takutlah kalian wahai manusia di hari kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beberapa ayat yang lainnya menyebutkan tentang hisab. Insyaallah kita cukup dengan tadi. Kita masuk kepada keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasatiyah. Qala Syekh, wa amma sunnah faqad thabata 'an nabi, disebutkan dalam sunnah tentang hisab. Nanti akan kita bacakan dalam matan Aqidah Al-Wasithiyah insyaallah. Wa mal ijma' fa innahu muttafaqun 'alaihi bainal ummah. Adapun ijma', semua kaum muslimin sepakat meyakini adanya hari hisab. Yakin. Demikian pula dengan akal yang sehat, Akal yang sehat menyatakan bahwasanya Allah tatkala memerintah dan melarang terhadap hamba-hambanya, maka tentunya hal itu akan ada balasannya. Syekh mengatakan, li'annana kulifna bi'amalin fi'lan wa tarkun tasdiqan wal aqlu wal hikmatu taqtadiyan anna min kulli kalfin man kulif bi'amalin fa'in yuhasabu alaihi wa naqash fihi. Allah memerintah dan Allah melarang, maka tentunya termasuk dari hikmahnya Allah adalah Allah akan meminta pertanggungjawaban, akan menuntut, akan menghisab, dan akan memberikan balasan kepada siapa yang mentaatinya dan kepada siapa yang tidak mentaatinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hisab itu kaum muslimin ada dua cara. Hisab yang pertama adalah hisaban yasiran, hisab yang mudah. Hisab yang kedua adalah hisabun munaqishatun. Munaqishatan. Ya, hisaban munaqishatan. Hisab yang rinci dan mendetail. Kita baca keterangan. Al-hisabu yawmal qiyamati naw'an. Hisab nanti di hari kiamat itu ada dua jenis. Anul awal, yang pertama yang disebut dengan hisabun yasirun atau hisaban yasiran. Hisab dengan mudah itu bentuknya bagaimana? Adalah hisabun irdun. Hisab bentuknya pemaparan. Dipaparkan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya perbuatan masing-masingnya untuk kemudian dimaafkan. Untuk kemudian dimaafkan. Dihisab, tetapi dengan hisab yang mudah. Begitu diberitahukan kepada hamba tersebut dan hamba itu mengakui perbuatan-perbuatannya, maka Allah memaafkan dan tidak menyiksa dia dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Berikut ini keterangannya. Wa hadza yakhussul mu'min. Ini diberikan khusus bagi orang yang mukmin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza uridat 'alaihi dhunubuhu, apabila telah ditampakkan ke hadapan seorang mukmin dosa-dosanya, aqarra biha, orang mukmin tersebut pun tidak mengingkarinya. Aqarra biha, mengikrarkan dan membenarkan itu semua adalah perbuatan-perbuatannya. Fa yasturuhallahu alaihi, maka Allah menutupi dosa-dosa itu. Fa yujawaza'an, maka Allah memaafkannya. Hadirin yang dimuliakan, nanti akan kita bacakan juga keterangan dari Syekh Utsaimin Taimiyah yang ada dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Di antara dalil yang menyebutkan tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, man nuqishal hisab 'udzib. Siapa yang dihisab dengan mendetail, maka dia akan diadab. Ini jenis hisab yang kedua. Qalat Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa Allah yaqul, Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Allah akan menghisabnya dengan hisab yang mudah. Apa makna hisab yang mudah itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Qala dzalika al-'urdu." Rasul mengatakan hisab yang mudah itu bentuknya adalah pemaparan. Diberitahukan kepada hamba itu, begini, begini, begini dosamu. Kamu mengakui, iya, iya, terus. Kemudian dimaafkan. Itu hisaban yasiran. Ada hisab yang kedua. Hisab yang apa? Munaqasyah. Adanya mendetail, mendetail, rinci, rinci. Maka Nabi memberitahukan, tidaklah seorang itu dihisab dengan hisab yang rinci, kecuali dia akan udzib, disiksa. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, qala al-Hafidz Ibn Hajar, beliau mengatakan, qala al-Qurtubi, ma'na qalu innama dhalika al-'urd, dibawakan ucapan Imam al-Qurtubi, sabda Nabi, hisaban yasiran itu adalah ditampakkannya amalan-amalan hamba. Maknanya adalah annal hasanat annal hisab al madhkur fil ayah innama huwa an turad amalul mu'minin alaih hatta ya'rifa minnatullahi alaih fi satriha alaih fi dunya wa fi afihi anha fil akhirah. Seorang ketika dihisab dengan hisab yang mudah, seorang ketika dihisab dengan hisab yang mudah, itu maknanya adalah diberitahukan kepada anda itu dosanya, dosanya, dosanya, dosanya, sampai kemudian dia pun mengakui itu semuanya. Allah pun memberitahukan, satartuha laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum, aku telah menutupi dosamu itu ketika di dunia, karena itulah aku maafkan itu semuanya. Hisaban yasira. Ya, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahihnya. Hadirin kaum muslimin, hadis yang serupa dengan itu riwayat Imam Ahmad, semakna dengan hadis Aisyah tadi di atas. An Aisyah taqalat, saltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hisab al-yasir. Aisyah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasul, apa makna hisab yang mudah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, ar-rajulu tu'radu 'alaihi dzunubuhu, seseorang diberitahukan padanya dosa-dosanya, tsumma yatajawaza lahu 'anha, kemudian Allah maafkan dosa-dosanya itu. Ya. Adapun innahu manuqish al-hisab halak. Kemudian dia menyebutkan, adapun kalau ada hamba yang dihisab dengan mendetail, maka dia akan binasa. Hadis ini disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Dilalul Jannah. Hadirin yang dimuliakan, disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, penyebutan tentang hisab nanti di hari kiamat, hisaban yasiran terhadap orang yang mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya kalaulah dihisab, maka hisablah dengan hisab yang mudah. Kita mengatakan demikian karena kita berharap agar kita masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin wala adab, masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Amin. Kalau seandainya kita dihisab, kita memohon, Allahumma hasibni hisaban yasiran, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim kisah tentang Allah menghisab hambanya dengan mudah. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, qala sami'tu sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Allaha yudnil mu'mina, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepada hambanya yang beriman. Fayadu alaihi kanafahu wa istaruhu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutupi antara Allah dengan hambanya tadi. Fayaqul, Allah mengatakan kepada hambanya yang beriman tadi, ata'rif damban kada, tahukah kamu dosa ini? Ata'rif damba kada, ingatkah kamu dengan dosa ini? Diberitahukan dosa-dosa yang telah lalu. Fayaqul, na'am ya Rab, hamba yang mukmin tersebut mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Hatta idza qarrahu bidzunubihi, sampai hamba tersebut menyatakan iya terhadap dosa-dosanya. Wara'a fi nafsi annahu halak, sehingga hamba tersebut menyangka dirinya akan binasa karena dosa-dosanya semuanya diberitahukan oleh Allah. Diingatkan, kamu dosa ini, kamu dosa ini, kamu dosa ini. Hamba tersebut mengatakan, ay Rab, ay Rab, na'am ya Rab, na'am ya Rab, na'am ya Rab. Hamba tersebut begitu diberitahukan dosa-dosanya, dia melihat akan binasa. Maka di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada hamba tersebut, qala satartuha laka fid dunya, wahai hambaku, aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia. Yani dosa-dosa tersebut tidak ada yang tahu. Dosa-dosa tersebut tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Ya? Wa ana aghfiru laka al-yawm, dan aku mengampuninya hari ini. Maka diampunilah hamba tersebut dan diselamatkan dia dari dosa-dosanya, dihapus dosa-dosanya, dimaafkan dosa-dosanya, dan dimasukkan dia ke dalam al-jannah. Adapun orang yang kafir, Rasul lanjutkan ucapannya, wa ammal kafir wal munafikun, adapun orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafikun, fayaqulul ashadu haula alladzina kadzabu ala rabbihim ala la'antullahi ala dhalimin. Allah mengatakan, bersaksikan asyhadu haula, aku bersaksi bahwasanya mereka itu orang-orang kafir dan orang-orang munafikun adalah orang-orang yang dulu semasa di dunia tidak percaya kepada Rabb mereka, kafir, ingkar, menentang ya kabar Allah azza wa jalla, ala la'anatullahi 'ala adh-dhalimin, ketahuilah sesungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang zalimin. Sehingga dengan ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang kafir itu tidak dihisab seperti dihisabnya orang yang muslim, yang mukmin. Saya bacakan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Wasithiyah, wa ammal kufar fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatu wa sayiatuhu, adapun orang yang kafir mereka tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang yang mukmin antara kebaikannya dan keburukannya. Tidak, orang kafir itu tidak dihisab. Fa innahum la hasanata lahum, dikarenakan mereka itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Yang ada adalah dosa, dosa, dan dosa. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Ini mereka. Karena itu mereka dilemparkan langsung ke dalam apa? An-nar. Adapun apa sajakah yang dihisab nanti di yaumil qiyamah, disebutkan oleh Imam Ibn al-Qayyim. Qala Ibn al-Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, qala Qatadah, Beliau membawakan ucapan Imam Qatadah, "Inna Allah sa'ilu kulli 'abdin 'amma istada'ahu min ni'amihi wa haqqihi." Al-Imam Qatadah menyebutkan sesungguhnya Allah akan menanyai pada setiap hamba-hambanya akan segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah akan bertanya kepada setiap hamba-hambanya berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat di dalam ayat Al-Quran, "Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im." Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Pertanyaannya ya kaum muslimin, disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan ayat tadi di atas. Pertanyaannya dari dua sisi. Yang pertama, bagaimana dia mendapatkannya dan menggunakannya? Ini satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, apakah dia mensyukuri nikmat itu atau mengkufuri nikmat itu? Kita bacakan ucapan dari Al-Imam Ibn Kathir. Qala Al-Imam Ibn Kathir fi tafsir hadhihi al-ayah, ay thumma latus'alunna yawmaidin an syukrin ma an'ama Allahu bihi 'alaikum. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kalian, apakah kalian telah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian, misal seperti kesehatan, rizki, keamanan, dan nikmat yang lain. Ditanyakan terlebih dahulu tentang syukur terhadap nikmat itu, padahal nikmat begitu banyak. Begitu banyak, sudahkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu? Kemudian yang kedua, beliau melanjutkan ucapannya, ma idza qabiltum bi ni'amahu min syukri ibadatihi. Ini kelanjutan dari ucapan beliau, apakah engkau bersyukur terhadap nikmat itu dan menggunakannya dalam beribadah kepada Allah atau tidak? Dibawakan ucapan Imam Ibnu Qayyim, wan-na'imul mas'ul, nikmat itu ditanyakan dari dua sisi. Na'un akhadha min hillihi wa sarafahu fi haqqihi. Pertanyaan yang pertama, dari mana kamu cara mendapatkan nikmat itu? Halalkah atau haramkah? Wa sarafahu fi haqqihi, dan menggunakannya di jalan yang benar atau di jalan yang haram. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, an syukri, tentang syukur terhadap nikmat tersebut. Berkata juga Al-Imam Ibn Qayyim, kullu ahadin, setiap orang, setiap kita, yus'al an na'imihi alladhi kana fihi fid dunya. Semua kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang nikmat yang dirasakannya selama di dunia. Umum nikmat itu. Nikmat itu apa? Hal nalahu min halalihi. Apakah engkau mendapatkan nikmat itu dari jalan yang halal? dan menggunakannya di jalan yang halal atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, as-su'alu, soalan akhar, hal syakarallahu alaih. Pertanyaan kedua, apakah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut? Fasta'ana bi ala ta'atihi, dan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka beribadah kepada Allah, atau digunakan untuk maksiat. Itu semua kaum muslimin tidak lepas dari kehidupan kita sekarang ini. Hari demi hari kita beramal, hari demi hari kita mendapatkan rezeki, hari demi hari kita mendapatkan nikmat. Itu pula yang akan ditanya nanti di yaumul qiyamah secara mendetail. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun hewan, apakah hewan akan dihisab? Asy-Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan di sini sebuah pertanyaan. Wa hal tashmulu al-muhasabatul bahaim? Apakah hisab nanti di yaumil qiyamah itu mencakup hewan? Amal qisas fayashmul bahaim. Adapun kalau perkara qisas itu mencakup hewan. Dikarenakan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi menyebutkan annahu yuqtasu lisyatil jalha min asyatil qarna. Akan ada qisas yang berkaitan dengan kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Wa hadha qisas. Lana la tuhasab. Adapun hewan tidak dihisab. Hisab taklif al-iltizam. Tidak dihisab. Kenapa? Mereka tidak dibebani dengan perintah. Tidak seperti kepada manusia. Li'anna al-baha'im laysa laha thawab wa la liqab. Hewan itu tidak ada pahala dan tidak ada siksa. Bagaimana dengan jin? Jin apakah dihisab? Jawabannya na'am. Ala Syekh Ibn Utsaimin. Wa yashmulu aydan al-jinn. Hisab nanti di yaumil qiyamah juga mencangkup jin. Manusia dan jin. Lianna mukallafun. Dikarenakan bangsa jin adalah kaum yang mukallaf, dibebani syariat sebagaimana manusia. Maka adanya perintah, adanya larangan, adanya pertanggungjawaban terhadap semua nikmat, semuanya seperti yang ada pada manusia tadi di atas. Oleh karena itu, jin ada yang masuk ke dalam jannah, jin juga ada yang masuk ke dalam an-nar. Beda dengan hewan. Hewan itu bukan kaum, bukan apa, makhluk yang mukallaf. Setelah selesai kisos, maka mereka menjadi apa? Debu. Tidak masuk dalam neraka, tidak ada hisab, tidak ada adab. Hah? Adapun manusia dan jin, mereka lah yang akan dihisab. Dan ada adab bagi mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ada Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan beberapa dalil tentang hal tersebut, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-38. Kemudian juga disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-46 sampai 56 penyebutan bahwasanya bangsa jin ada yang dilemparkan ke dalam nar dan ada juga yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini yang bisa kami sampaikan tentang hisab. Ada beberapa yang lainnya namun karena waktu sudah mendekati maghrib, insyaallah kita salat maghrib terlebih dahulu, kemudian akan melanjutkan kembali pembahasan pada kitab Al-Kabair. dosa-dosa besar insyaallah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.